الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar air, mana air yang mutlak, mana air yang memiliki sifat suci dan mensucikan, dan mana pula air yang najis yang tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Maka pada hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-babu thani fil aniyati, bab yang kedua yang menjelaskan tentang al-aniyah. Wa fihi iddatu masailah, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas. Yang pertama, apa yang dimaksud al-aniyah? Kata beliau, al-aniyatu hiyal aw'iyah. Yang dimaksud al-aniyah adalah al-aw'iyah, tempat-tempat. Atau biasa disebut bejana-bejana. Al-aniyatu itu jamak dari al-ina. Al-ina di jamak al-aniyah. Dan kadang jamaknya dijamak lagi, jadi sighatu muntahal jumu' menjadi al-awani. Menjadi al-awani. Maka yang dimaksud al-aniyatu hiya al-aw'iyah, yaitu tempat-tempat ya untuk menampung, allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu, yang dengannya disimpan padanya air dan yang lainnya. Ya, semacam bejana atau yang semisalnya, mencakup padanya piring, mencakup pula di dalamnya gelas, naam, bejana-bejana yang lainnya, maka ini semua tergolong ke dalam istilah al-aniyah. Sawa'un kanat min al-hadidi aw min ghairihi. Dan sama saja, dia tetap disebut al-aniyah apakah terbuat dari besi atau yang lainnya. Baik dia terbuat dari besi, atau dari tembaga, atau dari stainless steel, atau dari kaca, dan yang semisalnya, maka ini semuanya termasuk ke dalam istilah al-aniyah. Lalu, apa hukum al-aniyah? Dan mengapa disebutkan dalam kitab fikih? Disebutkannya pembahasan al-aniyah dalam kitab fikih karena ini memang berkaitan dengan masalah bersuci. Dan seseorang ketika hendak bersuci, tentunya dia membutuhkan tempat-tempat. Dia membutuhkan tempat-tempat bejana atau yang semisalnya, yang tentunya dengannya dia akan menggunakannya untuk berwudu atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu, pentingnya seorang mempelajari tentang al-aniyah disebabkan karena ada jenis-jenis al-aniyah, tempat-tempat yang tidak boleh digunakan. Dan ada pula al-aniyah yang diperbolehkan untuk digunakan. Naam, berdasarkan perselisihan yang nanti akan kita jelaskan dari penjelasan beliau. Wal aslu fiha al-ibahah, dan asal hukum menggunakan aniyah hukumnya mubah, diperbolehkan. Ya, dari mana saja, dari jenis apa saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan berbagai macam jenis aniyah. Apakah itu dari tembaga atau dari besi atau dari naam yang lain-lainnya, dari stainless dan yang lainnya, maka asal hukumnya boleh digunakan. Tidak terlarang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Semua apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Sehingga asal hukumnya Selama tidak ada dalil yang melarang, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh menggunakan jenis aniyah yang mana saja, apapun bentuknya, dan terbuat dari apa saja, diperbolehkan. Diperbolehkan untuk digunakan makan, boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk apa saja. Dalam berbagai macam penggunaan dari bejana-bejana tersebut. Dan bahkan diperbolehkan digunakan untuk hiasan. Kalau misalnya ada seorang dia membeli gelas, membeli piring atau yang semisalnya, hanya untuk jadikan sebagai hiasan, maka asal hukumnya diperbolehkan. Kemudian kita masuk ke masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit tahara. Menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak dan yang selain keduanya dalam bersuci. Ini yang dimaksud di sini, apa hukumnya seseorang berwudu dari bejana yang terbuat dari emas atau dari bejana yang terbuat dari perak. Ya, dia mengisi air di dalamnya lalu kemudian dia mandi dengan itu ataukah dia bersuci berwudu dengannya. Kata beliau, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal. Diperbolehkan menggunakan segala jenis bejana-bejana, baik untuk makan atau untuk minum dan untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya. Idza kanat tahiratan mubahatan. Apabila bejana tersebut suci dan hukumnya mubah. Hukumnya mubah maksudnya tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat tsaminatan, meskipun mahal harganya. Meskipun mahal harganya, asal hukumnya diperbolehkan. Ya, misalnya ada bejana lalu kemudian bejana tersebut dilapisi berbagai jenis mutiara atau dilapisi dengan intan, berlian dan yang lainnya, maka asal hukumnya boleh digunakan. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah, karena dia tetap pada hukum asal yaitu diperbolehkan. Ma 'ada aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini yang tidak diperbolehkan. Apabila ada seorang punya piring, seorang punya gelas. Gelasnya terbuat dari emas, piringnya terbuat dari emas. Apa hukum menggunakannya untuk makan, minum dan yang lainnya? Di sini kata beliau, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul akl wasyurbu fihima khassatan. Maka sesungguhnya diharamkan makan dan minum pada piring ataukah gelas yang terbuat dari emas dan perak tersebut secara khusus. Duna sa'iril isti'mal, dan tidak diharamkan dalam penggunaan-penggunaan yang lainnya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa secara hukum asal semua bejana boleh digunakan untuk apa saja, makan, minum, berwudu dan seterusnya, atau menyimpan sesuatu, silahkan. Namun dikecualikan atau dikhususkan dalam hal ini adalah bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, piring dari emas, piring dari perak. Ya, kalau dari emas mungkin jarang sekali, kecuali orang-orang yang tingkat kemewahannya luar biasa, ya, dari kalangan raja atau yang semisalnya. Tapi perak mungkin saja ada seorang menggunakan piring dari perak atau gelas dari perak. Ini apa hukumnya? Nah, di sini beliau mengatakan bahwa diharamkan seseorang makan atau minum dengan menggunakan piring ataukah gelas yang terbuat dari emas atau perak. Dan dilarangnya hanya dalam hal makan dan minum. Adapun kalau digunakan untuk berwudu dan yang semisalnya, maka hukumnya boleh, asal bukan makan dan minum. Ini yang disebutkan oleh beliau. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, jangan kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, wala taqulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sesungguhnya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut adalah milik mereka, yakni miliknya orang-orang kafir di dunia dan milik kalian di akhirah, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah, mereka memakan dan minum dari piring-piring dan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan larangan bagi kaum muslimin untuk menggunakan piring ataukah gelas yang digunakan untuk makan dan minum. Yang digunakan untuk makan dan minum. Apa sebabnya, apa illahnya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan? Beliau menyebutkan sebabnya, fa innaha lahum fid dunya. Sebab itu adalah merupakan untuk mereka, orang-orang kafir di dunia. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan piring ataukah bejana yang terbuat dari emas dan perak karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan ahlu taraf. Tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai orang-orang yang kehidupannya terlalu mewah, yang menjadi hamba dunia, yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jalla wa ala melarang kaum mukminin untuk menyerupai kehidupan mereka. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum melalui bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, sesungguhnya dia hanyalah meneguk ke dalam perutnya, dia memasukkan ke dalam perutnya api jahannam, wa'iyadu billah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fahadha nassun ala tahrimil akli. Maka hadis-hadis ini merupakan nas yang menunjukkan diharamkannya al-akli wasyurbi, diharamkannya makan dan minum, duna sa'iri al-isti'mal, ya, tanpa diharamkan penggunaan-penggunaan yang lain. Fadalla ala jawaz isti'maliha fit taharah. Maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak kalau digunakan untuk bersuci. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini apa yang beliau sebutkan, ada permasalahan yang disepakati oleh para ulama, ada pula permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama dan para fuqaha. Adapun permasalahan yang disepakati oleh para fuqaha adalah tentang diharamkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk digunakan makan dan minum. Untuk digunakan makan dan minum. Ya, ini disepakati oleh para ulama bahwa ini haram, tidak diperbolehkan, dan inilah yang beliau sebutkan dari nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal menggunakannya untuk hal-hal yang lain. Seperti misalnya digunakan untuk bersuci, digunakan untuk berwudu, atau misalnya dijadikan sebagai perhiasan di rumah. Ya, tidak digunakan untuk makan dan minum namun dipajang di rumah. Ini apa hukumnya memajang bejana-bejana, apakah itu piring, gelas dan yang semisalnya, lalu kemudian diletakkan di rumah, dijadikan sebagai perhiasan. Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di sini beliau mengatakan bahwa larangan tersebut khusus hanya untuk makan dan minum. Sehingga beliau membolehkan menggunakan dalam hal-hal yang lain. Berarti boleh menggunakan bejana dari emas atau perak untuk berwudu dan yang semisalnya. Namun pendapat ini menyelisihi pendapat jumhur dari kalangan para ulama. menyelisih pendapat mayoritas para ulama bahwa mereka berpendapat tidak diperbolehkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, untuk minum, atau untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya. Seperti digunakan untuk berwudu, digunakan untuk menyimpan sesuatu, atau digunakan untuk menyimpan barang-barang dan yang semisalnya, apabila itu terbuat dari emas dan perak, maka ini tidak diperbolehkan. Pendapat jumhur ulama. Alasannya bahwa hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Rasulullah mengatakan jangan kalian minum, jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, di sini disebutkan makan dan minum, bukan berarti bahwa terkhusus hanya makan dan minum saja. Bukan berarti bahwa larangan ini terkhusus hanya makan dan minum. Disebutkannya makan dan minum kharaja makhrajal ghalib, karena memang seringnya yang namanya bejana digunakan untuk makan dan minum. Namun bukan berarti dikhususkan ya hanya untuk makan dan minum, yang lain diperbolehkan, tidak. Sama halnya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang diharamkannya daging babi, di situ disebutkan daging, bukan berarti lemaknya boleh dimanfaatkan, lemak babi atau yang semisalnya, ususnya, ke jantungnya, hatinya dan yang lainnya, seluruhnya. Hanya saja disebutkan lahm, disebutkan daging, karena memang daging ini adalah yang paling banyak dicari dan yang paling mereka inginkan, ya. Maka demikian pula dalam hadis ini. Mengapa kita mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tidak khususnya makan dan minum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah. Pada akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu milik mereka, orang-orang kafir, dalam kehidupan dunia, dan itu nanti milik kalian dalam kehidupan akhirat. Berarti milik mereka dalam kehidupan dunia, mereka senang dengan kehidupan dunia, menggunakan bejana-bejana tersebut untuk keperluan-keperluan mereka dan bukan hanya untuk makan dan minum. Oleh karena itu, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa diharamkan menggunakan bejana emas dan perak, baik digunakan untuk makan atau minum atau berwudu atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya, bahkan digunakan untuk jadikan sebagai hiasan pun tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, demikian pula Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Ini adalah pendapat yang sahih dalam hal ini. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan bal ya'ummu sa'ira wujuhil isti'mal wa hadha amrun la yashukku fihi 'alim. Bahkan larangan tersebut mencakup seluruh penggunaan. Larangan menggunakan emas dan perak, bejana emas dan perak, ini mencakup seluruh jenis-jenis penggunaan. Dan ini tidaklah diragukan oleh seorang yang alim. Nah, demikian pula dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan sampai di sini insyaAllah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin ada pertanyaan tentang apa hukumnya berwudu dengan menggunakan air kelapa. Yang zahir air kelapa bukan air, sehingga tidak digunakan untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhalu hafizakumullah.